disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan hadithun hasan sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidur di atas tembikar, tikar. Kemudian beliau bangun, tikar tadi membekas di rusuk beliau. Rusuk beliau ada bekas-bekas tikar. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ittakhadna laka wita'a, alangkah baiknya kalau kami membuatkan untukmu kasur untuk tidur. Kasur yang empuk untuk tidur. Faqala, maka beliau berkata, mali walid dunia. Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara, rakib. Ya, seorang pengembara, seorang musafir yang mengendarai kendaraannya. Istawalla tahta syajarah, berteduh sejenak di bawah pohon. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pun pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Ini pilihan beliau. Bukannya beliau tidak mau, tidak mampu untuk bergelimang harta, bernikmat-nikmat dengan dunia. Bukannya enggak mampu. Tapi memang beliau tidak mau. Beliau lebih memilih hidup bersahaja, hidup sederhana, dengan kondisi yang beliau punya, zuhud dalam urusan dunia, dikarenakan di dunia ini tidak selamanya, tidak abadi. Di dunia sebentar saja, sejenak saja, melintas saja. Sehingga fokus pada tujuan inti, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, berbekal takwa dengan haqqa tuqatih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Hendaklah kamu, kalian semua berbekal, dan sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, ibadah kepada Allah. Juga dikarenakan itulah, wajangan-wajangan nasihat-nasihat beliau kepada para sahabahnya, memberikan wajangan kepada para sahabahnya supaya dalam urusan dunia lebih mengedepankan kezuhudan. Dalam Sahih Bukhari, dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي. Suatu hari, suatu kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Ini di antara cara beliau, uslub beliau dalam memberikan wejangan supaya yang diberi wejangan itu perhatian. Dipegang kedua pundaknya sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah engkau orang yang asing dalam perantauan atau engkau seseorang yang menyeberang jalan. Orang asing dalam perantauan hanya menyelesaikan hajatnya lalu pulang ke tanah airnya, pulang ke tanah kelahirannya, kembali kepada keluarganya, pulang ke rumahnya. Tidak bakal lama dalam perantauan. Apalagi seperti orang yang menyeberang jalan, menyeberang saja, segera sampai ke tujuan seberang sana. Bukan untuk diam di tengah jalan, duduk di tengah jalan. Itulah dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Riyadhus Shalihin menukil penjelasan para ulama dalam syarah hadis ini. Kata beliau rahimahullah, qalu fi syarhi hadzal hadits ma'na. Mereka para ulama berkata ketika mensyarah hadis ini dengan secara maknanya, la tarkan ila dunia. Maknanya kamu jangan ada kecondongan kepada dunia. Wa la tattakhidha watana. Kamu jangan menjadikan dunia ini sebagai negerimu, tanah airmu, tempat tinggal abadimu. Wala tuhaddits nafsaka bi tulil baqa'i fiha. Jangan pula engkau berbicara dengan dirimu, membisiki diri kamu untuk abadi di dunia ini. Wala bil i'tina'i biha. Jangan pula engkau mengajak diri kamu untuk fokus memperhatikan urusan dunia. Wala tata'allaq minha. Dan janganlah engkau bergantung dengan dunia illa bima yata'allaqu bihil gharibu fi ghairi watanih. Melainkan cukup dengan apa yang bergantung dengannya orang asing dalam perantauannya, di luar tanah airnya, di luar tanah kelahirannya. Hanya itu yang kamu pakai untuk dunia. Wala tashtagil fiha. Dan kamu jangan bersibuk-sibuk dengan urusan dunia ini. Bima la yastaghilu bihil gharib. Dengan sesuatu yang tidak ada, yang tidak bersibuk-sibuk dengannya orang asing dalam perantauan yang kepingin segera pulang ke keluarganya. Wabillahi taufiq. Orang dalam perantauan yang musafir sebuah hajat, untuk sebuah hajat, dia akan segera menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan keperluannya terkait dengan masalah makan, minum, dan tempat tinggalnya apa adanya, secukupnya, yang penting segera selesai urusan dia, hajatnya dia, langsung pulang ke keluarganya. Seperti itu seharusnya diri kita terkait dengan urusan dunia. Kesibukan kita dengan dunia itu seperti itu. Mengambil yang seperlunya, sandang pangan papan kita. Kita hanya fokus untuk menunaikan hajat kita di dunia ini beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan segera pulang ke darul akhirah. Segera kembali ke negeri akhirat tempat abadi kita. Di sana ada keluarga kita yang sedang menunggu kita di sana. Ini adalah makna hadis tersebut. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Di sisi yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengecam dengan keras orang-orang yang ambisius dunia, ambisius harta. Mengejar dunia, menghalalkan segala cara. Dikecam. Itu menyalahi etika kezuhudan. Bahkan menyalahi etika syariat. Ada hirsun, ambisi meraih dunia yang bisa menghalalkan segala cara. Beliau mengecam itu. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadithun hasan sahih dari Ka'ab bin Malik semoga Allah meridainya. Dan ini hadis datang dari banyak sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dini." Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar, serigala yang lapar dilepaskan di tengah-tengah domba itu lebih merusak domba-domba itu dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta kemuliaan dunia yang membinasakan agama. Dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang ambisi mengejar harta sampai menghalalkan segala cara itu sama dengan serigala yang lapar memangsa domba-domba yang ada. Orang yang berambisi meraih tahta kemuliaan dunia menghalalkan segala cara disamakan dengan serigala lapar yang memangsa domba-dombanya. Mara bahayanya yang menghancurkan agamanya lebih mengerikan, lebih dahsyat dibandingkan dengan serigala yang lapar yang memangsa domba-domba tanpa penggembala. Betul-betul hirsun mufsid. Hirsun muhlik, ambisi yang merusak, ambisi yang membinasakan, bukan semata-mata membinasakan dunianya, tapi yang paling mengerikan membinasakan agamanya. Apalagi ketika seorang hamba tadi betul-betul menjadi budak-budak dunia, sampai pada tingkat dikatakan sebagai abdu dunia, hamba dunia, budak dunia, diperbudak oleh dunia, cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, ridhonya karena dunia, amarahnya karena dunia, semuanya dikarenakan dunia, budak dunia. Lebih dikecam lagi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdu dinar wal dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda." Dia mengatakan ta'isa, sengsara, menderita. Abdu dinar, budak-budak dinar, mata uang emas. Wadirham, budak-budak dirham, mata uang perak. Wal qatifati wal khamisah, budak-budak kain. Kain qatifah, kain khamisah. In u'tiya radhiya, ketika diberi dunia dia ridha, wa ilam yu'ta lam yarda, namun ketika tidak diberi dunia dia enggak ridha. Dikatakan ta'isa, kehidupan dia sengsara, kehidupan dia menderita, dalam kondisi dia bergelimang harta, bergelimang emas, bergelimang perak, bergelimang kain-kain yang lembut, yang indah, bergelimang dengan harta benda. Sengsara kehidupannya dikarenakan diperbudak oleh dunia. Jangan dikira tenang kehidupan dia, sengsara dia. Mencarinya sengsara, ketika dapat merawatnya, menjaganya, mengamankannya sengsara. Pikiran dia dipenuhi dengan yang namanya dunia, dan dunia letih, lelah, capek. Dan itu menderita hatinya, menderita batinnya. Ditambah lagi ketika dia menghalalkan segala cara, menderita agamanya, merana diniahnya, hancur agamanya. Dan ujungnya nanti hancur pula dunianya. Puncaknya nanti di malam kiamat, hancur masa depannya. Sehingga seorang muslim dan muslimah itu harus memiliki sikap kezuhudan dalam urusan dunia. Tapi ingat, dengan makna zuhud yang dipahami oleh para salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan makna zuhud. Dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya Madarijus Salikin. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Sami'tu Syekh al-Islam yaqul, aku pernah mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah." Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu ialah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Itu namanya kezuhudan. Ada sebuah asar diriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullah dalam bukunya Hilyatul Awliya. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, az-zuhdu fid dunya thalathatu asya. Zuhud di dunia ini ada tiga macam. Ahabbuha ilallahi wa a'laha indallahi wa a'zamuha thawaban indallah. Zuhud yang paling Allah cintai, zuhud yang paling tinggi di sisi Allah, zuhud yang paling besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala adalah az-zuhdu fi ibadati man ubida dunallah min kulli malakin wa sanamin wa hajarin wa wathan. Yang paling tinggi, yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya ialah zuhud dalam beribadah kepada selain Allah. Apakah itu malaikat, arca, batu, patung, berhala. Zuhud dalam ibadah kepada selain Allah. Maknanya, dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Dia tidak mau beribadah kepada selain Allah. Ibadahnya hanya untuk Allah semata. Tauhid fil ibadah. Tidak mau dia mempersembahkan ibadah dia kepada selain Allah. Baik dia malaikat, nabi dan rasul, apalagi yang selain. Ini yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, yang paling tinggi tingkatannya. Az-zuhdu fi ibadati ghairillah. Zuhud dalam beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maknanya tidak syirik, betul-betul tauhid, memurnikan ibadah dia hanya kepada Allah semata. Beliau mengatakan, ثم الزهد فيما حرم الله تعالى من الأخذ والعطاء. Kemudian, yang setelah itu, kezuhudan dari segala sesuatu yang Allah haramkan, baik dalam mengambilnya atau memberikannya, melepaskannya. Az-zuhdu fil muharramat. Kezuhudan dari keharaman-keharaman agama. Betul-betul dia tidak mau mengambil atau memberi dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Yang dia makan, yang halal, enggak mau yang haram. Yang dia minum, yang dia pakai, yang dia kenakan, yang halal, enggak mau yang haram. Semua yang dia kerjakan, semua yang dia lakukan, semua aktivitasnya dia yang halal, yang mubah, bukan yang haram. Namanya az-zuhdu fil muharramat. Kezuhudan dalam perkara-perkara haram. Meninggalkan semua yang haram-haram. Dia hanya mengambil yang halal-halal saja, yang mubah-mubah saja. Dalam urusan duniawiyah, dalam urusan hartawiyah, dalam urusan ma'isyah, urusan al-kasib, syugul, mengais rezeki, mencari mata pencaharian, betul-betul dia tinggalkan semua yang haram, tidak mau yang haram-haram, yang dia ambil hanya yang halal saja. Juga ketika memberi sesuatu yang halal-halal saja, tidak mau yang haram-haram. Ini kezuhudan yang paling tinggi nomor dua. Kata sang rawi, thumma yuqbilu al-qurra. Kemudian Ayub As-Sakhthiyani rahimahullah menghadap kepada para qari' ketika itu. Para qurra' di masa itu fokus untuk Quran, fokus untuk ibadah, ya, tidak bersahaja, sederhana, tidak mencari ma'isha dan segala macamnya. Ayub As-Sakhthiyani rahimahullah menghadap ke arah para qurra dan mengatakan, zuhdukum hadha, ya ma'asyaral qurra, huwa wallahi, akhassuhu indallah. Zuhdukum hadha, ya ma'asyaral qurra, huwa wallahi, akhassuhu indallah. Az-zuhdu fi halalillah. Zuhudnya kalian ini, wahai para qurra, wahai para qari', wahai para ahli ibadah, itu demi Allah, kezuhudan yang paling rendah di sisi Allah Jalla wa'ala. Yani zuhud terkait dengan apa yang Allah halalkan. Intaha. Selesai keterangannya beliau. Ini perlu untuk disampaikan, supaya jangan sampai kita salah memahami makna kezuhudan. Kezuhudan itu dimaknakan dengan setinggi itu oleh para salaf. Zuhud dengan makna tidak beribadah kepada selain Allah. Hanya ibadah kepada Allah semata sebagai muwahhid, ahlu tauhid. Ini yang sangat diperlukan muslim dan muslimah. Ini yang sangat diperlukan dalam rumah tangga, dalam berkeluarga. Mereka semua pasutri sebagai para muwahhidin, ahlu tauhid, menghamba kepada Allah semata, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Sebagai hamba yang saleh, yang bertakwa, yang salihah, mengabdi hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Nuansa ibadah, nuansa takwa dilestarikan, dibudayakan, dihidupkan dalam anggota keluarga. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya terkait dengan urusan duniawiyah adalah kezuhudan dari perkara diharamkan oleh agama. Ini sangat penting sekali. Terutama bagi kepala rumah tangga, bagi seorang suami. Penting perhatian dengan bab ini. Silakan mencari ma'isyah. Silakan mengais rezeki. Silakan mencari mata pencaharian. Tapi jangan lupa perhatikan poin satu ini. Yang halal. Jangan yang haram. Bersikap zuhudlah. Zuhud dari yang diharamkan oleh agama. Usaha yang halal. Cara-caranya yang halal. Upayanya yang halal. Ambil yang halal. Nanti dialokasikan kepada yang halal pula. Jangan yang haram-haram. Ini tingkat zuhud yang paling tinggi terkait dengan urusan dunia. Baru yang ketiga, bersahaja dalam duniawiyahnya, sederhana dalam perkara duniawiyahnya. Meskipun dia rezekinya melimpah, rezekinya lapang, tidak menampakkan glamor dunia, tidak menampakkan kemewahan-kemewahan dunia, tidak berbangga-bangga dengan kemewahan dunia, tidak ada ambisi untuk meraih dunia, tidak ada kecintaan, ketergantungan kepada dunia. Dunia di tangan, bukan dalam hati. Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Laisa zuhdu bi akl ghalib." ولبس الخشن ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. Zuhud itu bukanlah dengan memakan yang serba kasar, serba tidak enak, atau mengenakan kain-kain kasar, kain-kain yang tidak bagus, pakaian-pakaian yang kasar, pakaian yang tidak bagus. Itu bukan kezuhudan. Tapi yang namanya zuhud itu ialah pendek angan-angan dia terkait dengan dunia. Kisarul amal. Dengan hamzah, amal. Pendek angan-angan. Dan selalu menanti kematian, selalu persiapan untuk mati. Itu zuhud. Tidak punya panjang angan-angan terkait dengan dunia. Pendek angan-angannya. Tidak punya kecintaan kepada dunia. Tidak punya ketergantungan kepada dunia. Yang namanya zuhud justru menggunakan dunia itu untuk persiapan maut, persiapan kematian. Nah, itulah yang namanya zuhud. Sehingga zuhud itu ialah memakan yang halal dari usaha-usaha yang halal, dengan cara-cara yang halal, dialokasikan untuk perkara-perkara yang halal, menjauhkan dari perkara yang haram. Dan inti kezuhudan dalam kalbu. Tidak ada kecintaan kepada dunia, tidak ada ambisius dunia. Ada sebuah pernyataan dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, "La tashhad li ahadin bizzahad, la tashhad li ahadin bizzuhdi, fa inna az-zuhda fil qalbi, la tashhad li ahadin bizzuhdi, fa inna az-zuhda fil qalbi." Kamu jangan mempersaksikan seseorang dengan kezuhudan. Kamu jangan mengatakan orang ini zuhud, zahid. Jangan. Dikatakan zuhud itu letaknya di hati. Di hati. Bukan disampaikan atau diutarakan, di hati. yakni betul-betul hati dia tidak ada kecintaan kepada dunia, ambisius dunia, ketergantungan kepada dunia. Tidak. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala ditanya tentang kesuhudan. Beliau mengatakan, kata Ibnu Uyainah rahimahullah, zuhud itu ialah az-zuhdu fima haramallah. Fa amma ma ahallallahu faqad abahahullah. Zuhud itu dalam perkara yang Allah haramkan. Adapun yang Allah halalkan, maka Allah memubahkannya, membolehkannya untuk kamu pakai, untuk kamu nikmati. Belum melanjutkan, fa innan nabiyyina qad nakahu wa rakabu wa akalu. Sebab para nabi dan para rasul alaihi wassalam, mereka menikahi wanita. Mereka juga menunggangi kendaraan, menaiki kendaraan. Mereka juga makan dan minum. Walakinna Allaha nahahum an syai' fantahu anhu wa kanu bihi zuhada. Hanya saja Allah jalla wa ala melarang mereka dari sesuatu. Mereka pun berhenti daripadanya, enggak mengerjakan larangan tadi. Dengan itulah mereka dikatakan zuhad, orang-orang yang zuhud. Ketika hanya menikmati yang halal saja dan meninggalkan yang haram-haram. Itulah kezuhudan. Dalam kesempatan yang lain, beliau juga ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya? Wahai Ibnu Uyainah, apa sih zuhud dalam perkara duniawiya itu? Beliau mengatakan, man idza an'ama Allahu 'alaihi ni'matan fa syakaraha wa batuliya bibaliyatin fasabara fadhalika zuhdu. Zuhud itu ialah seseorang yang apabila Allah berikan nikmat kepadanya, dia bersyukur. Ketika diuji dengan bala, dengan musibah, dia bersabar. Fadhalika zuhdu, itulah yang namanya kezuhudan. Idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara. Ketika dikasih kenikmatan, dia bersyukur. Ketika diuji dengan musibah, dia bersabar. Itulah orang yang zuhud. Wow. Tanda-tandanya tadi bersahaja dalam urusan duniawiyah dia. Dia ada kemampuan bikin rumah. Sesuai dengan hajatnya. Dia punya kemampuan beli kendaraan dengan hajatnya. Hajatnya roda dua, dia beli roda dua. Hajatnya roda empat, beli roda empat. Dia sandang pangan dan papan, memilikinya dari harta yang halal, dengan cara-cara yang halal. Dan bersahaja, enggak menampakkan glamornya, enggak menampakkan kemewahannya, tidak pernah ada yang namanya hidup dengan cara hedon. Ciri-ciri yang lainnya ada, dia fokus dengan akhiratnya. Dia fokus dengan ibadahnya. fokus menggunakan harta yang dia miliki untuk akhiratnya. Ciri-ciri yang lainnya disebutkan oleh Abdul Mubarak rahimahullah, kata Ibn Mubarak, az-zahid alladhi idza asaba ad-dunya lam yafrah. Wa idza fatathu lam yahzan. Kata beliau rahimahullah, orang yang dikatakan zahid, zuhud itu ialah apabila mendapatkan dunia tidak bahagia, tidak sombong, tidak congkak. Tapi ketika luput dunia daripadanya, dia enggak bersedih hati. Itu zuhud. Nah, sebagai penutup, kita sampaikan juga penjelasan dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Beliau mengatakan, laisa zahidu man alqa ghammat dunya wastaraha fiha. Laisa zahidu man alqa ghammat dunya wastaraha fiha. Innama zahidu man alqa ghammaha wa ta'iba fiha li akhiratih. Bukanlah orang yang zuhud itu seseorang yang melemparkan kegundahan dunia, kesempitan dunia, kesulitan dunia, dan beristirahat di dalamnya. Tetapi yang namanya orang yang zuhud ialah seseorang yang melemparkan semua itu, dia capek, dia letih untuk akhiratnya. Untuk akhirat. Maknanya jelas, zuhud bukan berarti dia membuang dunia. Bukan dia melemparkan dunia, enggak mau dengan dunia. Tidak, yang namanya zuhud, dia menikmati dunia dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i. Tapi dia capeknya, letihnya, fokusnya untuk mengejar akhirat. Ini adalah kezuhudan yang dipahami oleh para salaf. Dan penting dimiliki oleh semua muslimin dan muslimat, terutama yang telah berkeluarga. Dengan sikap zuhud ini, sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang solehah. Ketika dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, dia bersahaja, enggak menampakkan glamornya, banyak bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang ada, dipergunakan untuk fokus mengejar akhirat. Dia tidak akan sombong, tidak akan congkak, tidak akan ujub, enggak bakal berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki. Ketika ditakdirkan sebagai sebuah keluarga yang memang diuji dengan kesempitan hidup, ujian hidup, kemiskinan, kefakiran. Dia akan mampu untuk bersabar. Dia akan tabah. Dia akan kuat. Dia akan kuat. Hidup apa adanya. Qanaah dengan apa yang dia miliki. Dan kesibukan dia, fokusnya dia mengejar akhiratnya. Mengejar perjumpaan dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Katanya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, "Idza zahida al-'abdu hanat 'alaihi masa'ibud dunya." Ketika seorang hamba zuhud, ringan bagi dia semua musibah-musibah di dunia ini. Ringan. Dia tahu itu semuanya cobaan dari Allah Jalla wa'ala. Dia tahu ini hanya sementara. Dia tahu di dunia ini tempatnya diuji dan dicoba. Dia tabah, dia sabar. Dan yang dia kejar adalah al-akhirah, negeri akhirat. Sehingga sang suami semangat dalam mencari maisha yang halal. Suami semangat mengais rezeki yang halal untuk menafkahi anak istrinya. Suami semangat mengais rezeki ketika ada kelapangan rezeki dipakai untuk investasi akhirat. Untuk beribadah kepada Allah. Sang istri menyemangati suaminya untuk mencari maisha yang halal. Sang istri ketika dikasih rezeki yang lapang, banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan mengingatkan selalu suaminya untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Gunakan untuk perkara ibadah. Pasutri ketika diuji dengan berbagai macam himpitan hidup, kesusahan dalam kehidupan, saling menguatkan untuk sabar, untuk tabah menghadapi cobaan dan ujian. Tidak berkeluh kesah. Keluh kesah dia hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dan dia tahu ini sementara. Fokusnya di kepada akhirah. Ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput dia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Diberi taufik, beri kemudahan untuk bisa memiliki sikap-sikap zuhudan. Syukur ketika ada kenikmatan. Sabar ketika ada ujian. Dan selalu diberi taufik untuk mencari yang halal. Mengusahakan yang halal, mendapatkan yang halal, dan diberi kemudahan, diberi taufik untuk bisa menggunakan yang halal tadi dalam ibadah kepada Jalla wa'ala. Dikasih kezuhudan dari ibadah kepada Sen Allah, ibadah masyirik, diberi kezuhudan dari semua yang haram, hanya mengambil yang halal, dan bersahaja terkait dengan urusan duniawiyahnya dengan bimbingan syariah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya sedekah dengan harta riba? Enggak diperbolehkan. Sedekah itu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka yang disedekahkan adalah harta yang halal. Lebih dianjurkan lagi sedekah dengan harta halal yang paling kita cintai. Jangan menginfakkan sesuatu yang kita aja gak mau lihat. Adapun harta ribawi dialokasikan kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada fakir umum, sebagian ulama membolehkan untuk tempat-tempat ibadah, itu niatnya bukan sedekah. Tapi at-takhallusu anil maharim. Melepaskan diri dari keharaman. Namanya niyatu takhallus. Niat melepaskan diri kita dari yang haram-haram tadi. Karena harta riba bukan milik kita, tidak boleh kita pakai. Dialokasikan kepada fasum, atau miskin, atau yang semisal. Nah. Itu khulasah dari keterangan para ulama. Jadi ketika diajak donasi renovasi masjid, di Bojong Jelengsi ini lagi ngurusi plafon, jangan ngasih uang merah. Dalam artian uang riba, kasih uang merah, pecahan yang merah-merah itu yang halal. Bagi urusan duniawiahnya, harta yang halal. Bagus sih. Tapi sedekahnya malah kasih uang-uang yang riba. Lah, enggak semuanya. Untuk urusan duniawiah kita yang halal, apalagi untuk sedekah-sedekah kita dari harta yang halal. Uang riba yang ada pada kita, dilepaskan, dikeluarkan, dialokasikan, litakhallusi minha, untuk melepaskan di daripada. Apa hukum jual beli emas secara online? Kalau dibayar dengan emas pula atau dibayar dengan uang, hukum emas enggak diperbolehkan. Dikarenakan tidak ada unsur takabut setelah dimana di tempat. Emas termasuk harta ribawi. Mata uang juga termasuk harta ribawi. Di bagian yang sama, beda jenis. Ketentuan ulama dalam bab ini adalah harus takabuk serah terima langsung di tempat. Secara online tidak memungkinkan, dikarenakan dia akan via transfer, emas akan dikirim dengan ekspedisi. Namanya riba nasiah, tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ketika kita ke toko emas, kita membeli barang yang diinginkan, begitu selesai, masih di tempat itu, kita menggunakan m-banking atau kris atau transfer di situ, debit, ya, di tempat yang sama, begitu uang masuk kepada sang pembeli, dia diterima langsung, itu akadnya, itu takabutnya, nggak ada masalah. Tapi kalau berjauhan, menggunakan sistem transfer, barang dikirim, itu nggak diperbolehkan, dikarenakan tidak ada takabut padanya, jatuh pada riba nasiah. Wallahu a'lam bissawab. Kapan waktu terbaik mengeluarkan zakat mal? Ketika sudah mencapai nisabnya dan jatuh satu haulnya. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ketika jatuh satu haulnya setelah nisab tanggal 1 Muharram, ya, tanggal 1 Muharram. Ketika sudah sampai satu haulnya. Apakah boleh disegerakan? Jawabannya boleh ketika diketahui dengan pasti berapa zakat malnya. Dia tahu itu. Misalkan uangnya sekian, diperkirakan tahun depan pemasukan sekian, dikarenakan jelas pemasukannya, jelas pula pengeluarannya secara umum, ketahuan hartanya sekian, ketemunya sekian zakatnya, diperbolehkan untuk disegerakan pengeluarannya. Entah tiap bulan, boleh, atau dikeluarkan khusus Ramadan misalkan, diperbolehkan. Tapi itu persyaratannya, dia harus tahu dengan pasti berapa jumlah uangnya ketika haul, mencapai itu haul. Tapi kalau serabutan, kadang keluar, kadang masuk, segala macam tidak jelas, tidak bisa diprediksi, maka waktu yang tepat ketika sudah mencapai nisab dan jatuh satu haul. Ketika itulah dikeluarkan zakat malnya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah jatuh talak ketika suami menjawab belum nikah? Ketika ditanya temannya atau saudaranya, sudah nikah belum? Belum nikah, padahal dia sudah beristri dan beranak pinak. Itu kalimat masih umum, bukan lafzul sharih, bukan lafaz yang tegas dengan makna cerai. Kembali kepada yang melafalkan. Itu kaidahnya para ulama untuk al-fadhul kinayah. Lafaz-lafaz yang mengandu makna kinayah, kiasan, bukan lafaz yang tegas dengan lafaz cerai. Tanyakan kepada apa yang kamu maukan dengan kata belum menikah. Kamu kan sudah menikah, sudah punya istri. Maksud saya belum menikah yang kedua kalinya. Ya, bukan cerai namanya. Tapi kalau dia mengatakan, iya, saya mengatakan begitu, saya mencerai istri saya. Maka jatuh talak. Kaidahnya jelas, dalam pembahasan talak itu, lafad-lafad talak itu dibagi dua. Yang pertama, lafdun sharih, lafad yang tegas. Kamu saya talak, kamu saya cerai. Lafad-lafad yang tidak mungkin dimanakan dengan yang lain. Itu jatuh. Talak. Yang kedua namanya alfad al-kinayah. Lafad-lafad yang kinayah, enggak ada sharihnya. Tentu banyak. Ini kembali pada niyatul lafid. Niat yang melafalkan. Kalau diniatkan untuk makna yang lain, atau mungkin ancaman, maka tidak jatuh. Kalau diniatkan untuk talak dan cerai, maka jatuh. Semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan rumah tangga semua dari perceraian dan dikasih anugerah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah termasuk menolak sunnah ketika suami meminta izin berpoligami sebagai itu enggak mengizinkannya? Yang pertama yang perlu difahamkan terlebih dahulu terkait dengan bab zuhud ya. Zuhud itu bukan dalam perkara ibadah. Kalau perkara ibadah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Zuhud dalam perkara dunia. Apalagi yang haram, apalagi yang syirik. Maknanya, ketika ada seorang laki-laki yang sudah punya kemampuan, dia menikah lagi, itu jangan dimanakan, tidak zuhud. Itu salah pemahaman. Tidak, itu namanya fastabiqul khairat. Berlomba dalam perkara kebaikan. Dikarenakan nikah itu sunnah. Perkara ibadah, ta'addud juga demikian. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika dia punya istri 2, 3, 4, jangan dikatakan, wah dia ini serakah. Oh, bukan serakah. Ini enggak zuhud. Atau salah paham dalam memanakan kezuhudan. Ini namanya fastabiqul khairat. Namanya munafasa musabaqah fil khairat. Berlomba dalam perkara kebaikan. Yang pertama. Tapi terkait dengan soal ini, tergantung daripada sang istrinya. Kalau dia naudzubillah sampai bertingkat mengingkari syariat ini, menentang bimbingan ini, itu bukan semata-mata menolak sunnah. Fatwanya masih kibar, itu riddah, kemurtadan dari Islam. Hati-hati. Sampai dia mengingkari ta'adud, menentang ta'adud, itu bahaya itu. Itu Islam, itu bimbingan Islam, ada dalam Islam. Jangan kamu ingkari, jangan kamu tentang, jangan kamu tentang. Tapi kalau dia mengatakan dia enggak siap, saya enggak mengizinkan, saya enggak siap di poligami. Itu beda pembahasan. Sebagai laki-laki ya, jangan buru-buru. Siapkan segala sesuatunya sampai betul-betul istri kamu siap, bismillah. Dan yang terakhir, poligami itu tidak harus izin istri. Tidak ada persyaratan poligami izin istri pertama, restu istri yang pertama. Kalau tidak diizinkan tidak sah, tidak ada. Itu semua kembali pada laki-lakinya, bagaimana kemampuan dia, apakah dia mampu, adil atau tidak. Ketika siap, dia maju. Akan lebih bagus ketika semua dikondisikan dengan yang pertama, supaya ta'adudnya dia juga samara. Sakinah mawaddah warahmah. Semoga yang mau ta'adud dikasih kemudahan, dikasih keberkahan, dan dikasih samara. Yang belum, semoga rumah tangganya juga samara dengan yang tunggal. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga manfaat. Ini yang bisa diutarakan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. AC baru. Buat masjid depan. Oh, rencana mau di AC ini semuanya. Pak dulu. Pak dulu. Masih ruang kaca. Iya. Khusus yang dari Saudi. Ya, terus 2, 4. Ya. Ya, banyak kan? Khotbahnya apa? Hikmah apa?